Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan risalah atau pembahasan kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu taala. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان الكبائر وأكبرها باب penjelasan tentang al-kabair, dosa-dosa besar, wa akbaruha, dan keterangan tentang dosa besar yang terbesar. Dengan kata lain, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat judul untuk hadis yang akan disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dengan urutan-urutan dosa besar yang harus dihindari. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Qala al-ulama, para ulama menerangkan, wala inhisara lil kabairi fi adadin madhkur. Wala inhisara lil kabairi fi adadin madhkurin. Tidak dijumpai dalil yang membatasi jumlah dosa besar dalam bilangan tertentu. Tidak dijumpai dalil yang membatasi dosa-dosa besar pada bilangan tertentu. Dosa besar ada klasifikasi antara shagair dengan kabair jelas. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ketika ada yang bertanya berapa banyak jumlah dosa-dosa besar, jawabannya tidak disebutkan dalil yang menyebutkan secara khusus jumlah berapa banyak dosa besar. Amma ma warada fi ba'din nusus, adapun yang tersebut dalam sebagian nas, ila sab'in, ada 7 dosa, au tis'atin, ada 9 dosa, au asyaratin, atau 10 dosa, wa nahwiha, dan yang semisalnya, innama dhalika ala sabilil mithal. Itu semua hanya sekedar contoh. Wa laysa ala sabilil hasri, bukan pembatasan bahwasanya dosa besar hanya terbatas pada bilangan tersebut, hanya 7 atau 9 atau 10, lebih daripada itu. Waqad jaa, An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Telah thabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu su'ila 'anil kaba'iri. Beliau pernah ditanya tentang berapa banyak dosa besar. Asab'un hi, apakah dosa besar hanya berjumlah 7? Kama saya ati insyaAllah. Faqala, Ibnu Abbas menjawab, hiya ila sab'ina. Hiya ila sab'ina. Dosa besar itu lebih dari 7, bahkan mendekati 70 dosa. Wa yurwa, dalam sebagian riwayat disebutkan, ila sab'i mi'atin aqrabu. Dalam sebagian riwayat, dengan lafaz, dosa besar itu hampir 700 bentuk. Tidak cukup 7 atau 70, bahkan sampai 700. Walaupun secara periwayatan, yundur fi sihhati hadhil lafdhah. Lafaz 700 ini perlu ditinjau ulang. Wal masyhur an Ibni Abbas, yang masyhur dari Ibnu Abbas, as-sab'in, 70. Ibnu Abbas mengatakan hiya ila sab'ina aqrab. Justru dosa besar itu lebih mendekati angka 70. Artinya apa? Artinya dosa besar banyak. Tidak terbatas pada 1, 2, 3 perbuatan, tapi lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga menuntut dari hal tersebut, bagi setiap muslim berhati-hati dari yang namanya dosa besar. Caranya dengan memperbanyak pengetahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak belajar. Supaya kita tahu mana dosa besar, mana dosa kecil. Ya, dengan keterangan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sampai 70 tindakan yang dikategorikan dosa besar sudah cukup untuk menjadikan seorang muslim waspada dari dosa tersebut. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau berkata, beliau menyebutkan, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, ada beberapa hadis. Yang pertama hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an. Yang kedua hadisnya Anas radhiyallahu ta'ala an. Kemudian hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian hadisnya Abdullah ibn Amr ibn al-As. 4 hadis. Hadisnya Abu Bakrah, hadisnya Anas, Abu Hurairah, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang insyaAllah ta'ala untuk malam hari ini yang kita baca hadithnya Abu Bakrah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathani Amr ibn Muhammad ibn Bukair ibn Muhammad an-Naqid. Telah menceritakan kepadaku Amr ibn Muhammad ibn Bukair ibn Muhammad An-Naqid. Masyhur dengan julukan Amr An-Naqid. masyhur dengan julukan Amr An-Naqid, thiqatun hafidun wahima fi hadithin. Thiqatun hafidun, rawinya thiqah, banyak hafalannya, terpercaya. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tapi ada tambahan label. Ibnu Hajar mengatakan wahima fi hadithin. Walaupun thiqah, walaupun hafidz, Amr An-Naqid punya kesalahan pada beberapa hadis yang sedikit. Ya. Hukum asalnya yusahhahu hadithuhu. Rawi yang seperti ini hadisnya disahihkan. Malam yakun min awhamihi, selama bukan termasuk kesalahan dari rawi tersebut. Nah, yang seperti ini itu nanti masuk dalam kategori ilalul hadith, penyakit hadith. Ya, zahirnya aman, tidak ada masalah, nampak sahih-sahih saja. Namun ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dan tidak sembarang ulama memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut, dijumpai ada penyakit yang enggak sembarang orang tahu. Ya, nanti jatuhnya dikatakan sebagai hadithun syadz. Hadithnya syadz, ganjil. Sayyidikum insyaAllah ta'ala. Adapun riwayat beliau di sini, riwayat sahihah. Riwayatnya sahih. Qala haddathana Ismail ibn Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ulayyah. Ulayyah ismu ummihi, ini nama ibunya. Ishtahara bidhakal laqab, ya, masyhur dengan laqab tersebut. Wasmuhu, nama beliau Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi. Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi, imamun hafidhun allamatun sabtun. An Sa'id al-Jurairi, Sa'id al-Jurairi, huwa Sa'id ibn Iyas, Sa'id ibn Iyas al-Jurairi, Abu Mas'ud, thiqatun min kibaril ulama, thiqatun min kibari al-ulama. Qala haddathana Abdurrahman ibn Abi Bakrah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Bakrah, thiqatun, awalu mauludin bil Basrah, awalu mauludin wulida bil Basrah. Beliau adalah putra pertama, putra anak sahabat yang kali pertama dilahirkan di kota Basrah. Anaknya sahabat yang pertama kali lahir di kota Basrah, Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Ya, awalu mauludin wulida bil Basrah, anak sahabat yang lahir di Basrah pertama kali. Ya, diriwayatkan dari beliau rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Beliau pernah mengatakan, ana an'amun nas, aku adalah orang yang paling enak, ya, banyak kelebihan. Wa hadza min bab tahadduts bi ni'matillah, yang seperti ini termasuk bab tahadduts bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, li syukriha, untuk disyukuri, la lil fakhri biha, bukan untuk berbangga-bangga. Ya, ini terkait dengan hati orang yang menceritakan, karena zahirnya sama. Tahadduts bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah, dengan al-fakhru bi ni'matillah, menyombongkan diri, berbangga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu secara zahir sama. Hanya ada pemisah yang sangat tipis antara keduanya, dibedakan dengan niatan orang yang melakukan. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda, tahaddatsu bi ni'matillahi alaikum, ceritakan nikmat Allah yang kalian rasakan. Fa inna tahadduts biha syukrun, karena menceritakan nikmat itu termasuk bentuk syukur. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Aywa. Abdurrahman ibn Abi Bakrah menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dan ini mimbab tahadduts bi ni'matillah, bukan dalam bab berbangga. Jaiz, diperbolehkan. Ana an'amun nas. Ana abu arba'in. Ana abu arba'in. Wa ammu arba'in. Wa khalu arba'in. Ini tugasnya Sahibul Qadr menjelaskan lafaz ini. Ana abu arba'in. Wa ammu arba'in. Wa khalu arba'in. Abi Abu Bakrah. Wa ammi Ziyad. Abi Abu Bakrah. Wa ammi Ziyad. Wa ana awwalu mauludin wulida bil Basrah. Nah. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyaku. Jelas toh? Kok pada melihat ke arah saya? Diterjemahkan. Ya, diterjemahkan. Orang Aceh enggak paham ini. Baik. Ana amun nas. Saya orang yang paling banyak nikmat yang Allah berikan di antara manusia yang ada. Ana abu arba'in. Usiaku 40 tahun. Apa dengan 40 tahun Ustaz? Umurnya panjang. Ya kan? Umur panjang itu nikmat. Ana abu arba'in. Usiaku saat ini 40 tahun. Wa ammu arba'in. Pada usia yang sama statusku sebagai seorang ammi. Wa khalu arba'in. Juga disebut dengan khal. Kalau am, paman dari pihak ayah. Kalau khal, paman dari pihak tetangga. Hah? Ibu. Ayo, jangan sebut-sebut tetangga ya. Bahaya tetangga ini. Ya. Jadi usianya 40 tahun, di saat yang bersamaan jadi ammi, jadi khali. Abi Abu Bakrah. Ayahku seorang sahabat yang mulia, namanya Abu Bakrah. Wa ammi Ziyad, pamanku Ziyad. Wa ana awwalu mauludin wulida bil Basrah. Dan aku adalah anak pertama dari putra sahabat yang dilahirkan di kota Basrah. Fa naharat 'alayya jazurun. Ya. Dan untuk memeriahkan kelahiranku, dipotonglah, disembelihlah seekor onta. Jadi di samping akikah tambah dengan seekor onta. Ini baru yang namanya meriah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kerbau tidak kelas. Ya, kelasnya onta. Cukup untuk sepondok. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, dengan santri 300 sekian orang, satu ekor unta cukup. Insyaallah ta'ala, dengan catatan diperbanyak kuahnya. Nah, an abihi, dari ayah beliau, Abu Bakrah. Abu Bakrah ismuhu Nufai' ibnul Harith. Nufai' ibnul Harith. Wakila, ada yang mengatakan Nufai' ibnu Masruh. Nufai' ibnu Masruh. Naam. Sahabiyun jalil, termasuk sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Luqiba bi Abi Bakrah, dikenal dengan nama Abu Bakrah, masyhur bi hadhil kunyah, masyhur dengan kunyah beliau Abu Bakrah Ats-Tsaqafi dari Bani Tsaqif. Li'annahu tadalla biwasitati Bakrah min aswari Ta'if lamma hasaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fandamma ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Disebut dengan Abu Bakrah li'annahu tadalla biwasitati Bakrah min aswari Ta'if. Beliau disebut dengan Abu Bakrah karena tahu kan adanya Bakrah? Tahu Bakrah ya? Hah? Katrol, pinter. Abu Bakrah, Abu Katrol. Ya, apakah beliau punya usaha penyewaan, persewaan alat-alat berat? Gitu ya, katrol dan semisalnya. Enggak. Disebut dengan Abu Bakrah, ya, abunya katrol karena beliau dikatrol. Ya, untuk melewati tembok benteng Ta'if saat dikepung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikepung oleh Nabi, beliau mau ikut dengan Nabi kan enggak mungkin buka pintu gerbang utama. Ya kan? Ya benar. Dia lari dari kaumnya, memanjat tembok pembatas yang menjadi pertahanan benteng tersebut, pakai katrol sampai keluar bentengnya, bergabung bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena unik kisahnya, dipanggillah dengan Abu Bakrah. Wa min ajli dhalik, dan atas peristiwa tersebut pula luqiba bi'atiqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikelari dengan atiqun nabi, orang yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat Rasul mengepung area tersebut, ini menjadi sebab Abu Bakrah masuk ke dalam Islam. Ya, walaupun harus lari dari kaumnya, memanjat tembok benteng, ya, supaya bisa selamat dari kaumnya, pakai katrol, ya, naik melewati tembok tersebut, lantas menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'tazil ayyamal fitnah allati syajarat baina ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah termasuk sahabat yang ya'tazil, memisahkan diri saat terjadi fitnah di antara para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ya, fi waqa'atil jamal wa Siffin, pada peristiwa al-Jamal antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian pada peristiwa Siffin antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat ketika itu terbagi menjadi dua pendapat, dua hasil ijtihad. Pecah peperangan karena ada pihak-pihak yang memang menyulut terjadinya peperangan di antara dua kubu besar di kalangan kaum muslimin. Ada pihak-pihak yang sengaja memperkeruh keadaan. Ditambah lagi ketika itu teknologi komunikasi tidak semodern zaman sekarang. Untuk tatabut itu butuh waktu. Ya kan? Dipisahkan oleh jarak yang jauh. Belum ada telepon ketika itu. Ali tidak bisa langsung tatabut kepada Muawiyah melalui telepon, tidak ada. Mau simpati, mau itu kartu halo, wala hola, dan semisalnya itu tidak ada. Ya. Dalam keadaan Muawiyah di mana? Syam. Ali di Kufah. Jarak yang jauh. Pesawat belum ada. Bus belum ada. Kendaraan paling canggih ketika itu kuda hidup. Ya, bukan kuda besi loh ya. Kuda hidup. Ya, mentok-mentoknya kekuatan kuda itu dipacu sehari semalam, enggak bisa lebih. Teler. Ya, kalau dipaksa gantian, ya penunggang kuda yang dinaiki kudanya. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Seperti itu. Ada memang pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana sehingga terpecah menjadi dua ijtihad di kalangan para sahabat. Tapi ada pula di antara sahabat tadi yang enggak ikut dengan kubu manapun. Di antaranya sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala Abu Bakrah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi berkata, "Ala kalimatun litanbih." Ya, kala ala itu kalimat yang digunakan untuk menarik perhatian lawan bicara. Wa hadza uslub min asalibi tanbih. Ini termasuk uslub, termasuk gaya bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menarik perhatian lawan bicara. Uslub tanbih anwa'. Untuk menarik perhatian lawan bicara itu banyak cara. Salah satunya pakai kata ini, ala. Yang kedua, nida. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, ya ma'syaral syabab, ya ma'syaran nisa. Banyak kan bentuknya, nida. Yang ketiga, al-qasam, sumpah. Itu juga termasuk uslubut tanbih. Bahwa uslubun qur'ani, banyak contohnya dalam Al-Qur'an. Wasyamsi wa duhaha. Walqamari idza talaha. 11 sumpah. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sebelum menyebutkan muqsam alaih. Ya kan? Itu uslubu tanbih. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang keempat, al-istifham. Termasuk uslubu tanbih itu tanya jawab. Ya, sebelum disampaikan sebuah nasihat, disampaikan sebuah mau'idhah atau sebuah kalimat, didahului dengan pertanyaan. Ya, kalau orang ditanya, otomatis perhatiannya akan tertuju pada pertanyaan dari kita. Kata walala. Ya kan? Itu lebih mengena ketimbang langsung disampaikan sebuah faedah. Anifidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau empat-empatnya digabungkan. Ya. Pakai ala, ya ayyuhas syabab, itu ya, wallahi, ada kosamnya. Kemudian pertanyaan, hal alimtum, kada wa kada. Itu lebih mengena. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ala, unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Ketahuilah, maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Thalathan. Rasul bersabda tiga kali, diulang tiga kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Di sini ada faedah jawazu tikraril kalam thalatha marratin. Boleh mengulang ucapan sebanyak tiga kali. Liyantabiha ilaihi as-sami'u. Supaya orang yang mendengar lebih fokus dan perhatian. Sehingga boleh diulang. Ya, boleh diulang sebanyak tiga kali. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Idza takallama, takallama thalathan. Rasul kalau berbicara, itu seringnya diulang tiga kali. Supaya difahami dan dimengerti. Khalifidina azani allahu wa iyakum. Juga dalam lafaz ini terdapat faedah. Jawazu ikhtisar an-naqli. Boleh meringkas penukilan. Boleh meringkas penukilan. Rasul tidak mengatakan kalimat thalathan. Kata walala. Tapi Rasul mengulang tiga kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ini yang dibaca oleh Rasul, yang didengarkan oleh para sahabat. Kemudian disampaikan kepada para tabi'in, diringkas penukilannya dengan ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi thalathan. Hada jaiz. Jawaz ikhtisar fin naqli. Ma lam yakhilla fi muradil kalam. Selama tidak mengurangi sedikit pun dari maksud kalimat tersebut. Ya, maksud yang diinginkan tersampaikan dengan sempurna. Ketika diringkas tidak bermasalah, maka boleh. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Seperti di sini diringkas dengan kata-kata thalathan. Difahami? Aywa. Al-ishraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur au qauluz zur. Ketahuilah, aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Satu, al-ishraku billah, berbuat syirik. Taqaddam. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, yang ketiga syahadatuz zur, persaksian dusta, persaksian palsu. Au qauluz zur, atau ucapan dusta. Atau ucapan dusta. Ada dua versi pada urutan ketiga dari akbarul kabair. Yang pertama syahadatuz zur, persaksian dusta. Yang kedua qauluz zur, ucapan dusta. Khanibidina azani allahu wa iyaku. Naam. Kenapa kok Rasul menyebut dengan kata syahadatuz zur atau qauluz zur? Kok tidak disebut dengan syahadatul kadzib atau qaulul kadzib? Ya, benda. Dalam keadaan kaidah yang masyhur ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Beda bentuk pasti beda arti. Walaupun terjemahannya dalam bahasa kita sama. Kadzib dusta. Zur juga dusta. Syahadatul kadzib persaksian dusta. Syahadatul zur persaksian dusta. Qaulul zur dusta. Qaulul kadzib juga dusta. Tapi kenapa Rasul tidak menggunakan kalimat kadzib? Tapi menggunakan kata zur. Dalam keadaan, ada yang mengatakan, az-zur asluhu farisiyah. Zur itu asalnya kata dari bahasa Persia. Ya, kata dari bahasa Persia yang diarabkan. Padahal kita tahu, Rasul kan afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Kenapa kok enggak pakai kadzib? Yang menjadi lughatun fasihah masyhurah lihada al-ma'na. Hakada walala. Tapi pakai zur yang ternyata dia serapan dari bahasa Persia. Memang sudah jadi bahasa Arab. Cuman asal katanya itu dari bahasa Persia. Pasti ada sesuatu di balik kalimat tersebut. Ini diketahui kalau antum faham bahasa Arab dengan baik dan benar. Inilah yang diinginkan dari pelajaran al-mufradat. Yang menurut antum mufradat itu kosakata yang isinya cuma menghafal kosakata bahasa Arab, ya kan? Istaiqadha yastaiqidu, istiqadhon bangun tidur. Ya kan? Qama yaqumu qiyaman, bangun. Kemudian akala yaqulu aklan, syariba yashrabu syurban, syabi'a yashba'u syaba'an. Kemudian nama yanamu nauman, bangun tidur, berdiri, makan, minum, kenyang, tidur lagi. Ayyib. Apa hikmahnya? Apa maksud di balik sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Belum saya lanjutkan, apakah di antara antum ada yang sudah tahu jawabannya? Terutama dari kalangan ashabul lughah, sahibul qatar. Hal alimta al-jawab? Hah? Tenang nih, jangan malu-malu. Wallahu a'lam. Lughah dua. Aywa, indana rais fasal lughah sanah dirasa al-thaniya. Fadhal mashkurah, indakum jawab. Wallahu a'lam. Din satu. Mana din satu? Saya kok enggak melihat din satu di area masjid. Din satu ini. Loh. Mana din satu? Hilang din satu. Entek. Mana din satu? Wah, tawaduk sekali beliau ya. Tidak mau mengangkat kepala. Din dua wis. Mumpung ada pembesarnya di depan ini. Ya. Memang pertanyaan berat harus dijawab oleh orang berat. Oh, jangan malu-malu ya, akhi. Terlalu tinggi ya pertanyaannya ya. Butuh kelas yang tertinggi ya. Din 3. Mana din 3? Ini kok masjid didominasi MTF gitu. Mana din 3? Ya salam. Din 3 tepat pada ustuwanah ats-tsalitsah, tiang ketiga. Dengan kacamata bulat menunjukkan tekad yang begitu mantap. Ya. Fadhal masykura, bentuk kacamata beliau itu kayak profesor yang sudah sepuh gitu ya. Tayyib. Kenapa Rasul menggunakan kalimat syahadatul zur, tidak mengatakan syahadatul kadhib? Untuk mengetahui alasannya, perlu antum cermati definisi dari tiga istilah yang terjemahannya semuanya sama dalam bahasa kita. Supaya antum paham, terjemah bahasa kita tidak mewakili seluruh makna yang terkandung dalam lafaz Arabiyah. Jadi pahami? Di sini ada tiga istilah, tiga mufrodat. Satu, al-kadzib. Dua, az-zur. Tiga, al-buhtan. Apa artinya tiga kalimat ini? Dusta, berbohong. Ya kan? Orang Aceh kok ngelamun orang Aceh? Ya. Al-kadzib, dusta. Az-zur, dusta. Al-buhtan. Tahu buhtan tak? Al-buhtan. Ba' ha, kemudian ta' alif nun. Kurang ngopo, tak imlakkan malah. Juga dusta. Apa perbedaan tiga kalimat ini? Ammal kadzib. Kalau al-kadzib diterangkan oleh al-imam al-munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Al-ikhbar bima laisa fil waqi'. Al-ikhbar bima laisa fil waqi'i. Menceritakan sesuatu tidak sesuai kenyataan. Kadzib namanya. Dusta. Bohong. Memberitakan sesuatu tidak sesuai kenyataan. Disebut apa? Kadzib. Ya. Sawa'un ta'ammada alaihi amla. Baik disengaja atau tidak. Baik disengaja ataupun tidak. Sengaja atau tidak tetap disebut kadzib. Wa innama ta'allaqa bidzanbi idza ta'ammada. Namun dianggap dosa kalau sengaja. Bisa dipahami kaum muslimin? Aywa, satu, kadzib. Amma az-zur, adapun az-zur juga kadzib, dusta. Bedanya az-zur huwal kadzibu alladzi qad sawiya wa hasuna fil zahir. Zur adalah kedustaan yang secara zahirnya nampak benar. Ya kan? Nampak benar. Mungkin didukung dengan alibi-alibi yang sesuai. Syahadah itu kan persaksian, ya toh? Saya bersaksi bahwasanya fulan bin fulan ya masuk ke rumahnya Alan dengan tangan kosong, keluar bawa lemari misalkan. Bersaksi maling. Padahal enggak. Yang sebenarnya ketika itu fulan sedang asik makan Indomie. Ya. Di loteng masjid. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi dibikin sedemikian rupa dengan penjelasan dan untaian kata yang begitu meyakinkan, memang orangnya pandai ngomong, persuasif. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nampaknya benar apa yang dia sampaikan dengan alibi-alibi yang pas. Terlebih dia memang mengisi kekosongan waktunya dengan mendalami ilmu cocokologi. Ya, suka mencocok-cocokkan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dusta yang dikemas sedemikian rupa nampak baik di luar. Liyah saba annahu sidqun. Supaya dianggap oleh pendengar hal itu sebuah kebenaran. Jadi dusta yang sudah dimodifikasi, dimanipulasi, secara zahir tampak bagus, tampak indah, dan bisa diterima sebagai sebuah kejujuran dan kebenaran. Ada usaha memodifikasi, ada usaha manipulasi. Bisa dipahami kaum muslimin? Nah. Itu namanya zur. Jadi persaksiannya itu meyakinkan dan menyenangkan. Ya. Bisa dipahami? Sangat meyakinkan. Bagus. Dia punya hujah-hujah untuk menyokong pernyataan yang dia sampaikan di depan hakim. Ya, alibinya masuk, penjelasannya masuk, buktinya juga masuk. Sehingga nampak, oh ini benar. Ya kan? Benar. Sementara pihak yang benar, mungkin kurang baik dalam menyampaikan, terbata-bata dalam ucapannya, gagap kalau sedang berhadapan dengan banyak orang, kan gitu ya. Itu memang dia walaupun sudah dewasa, tapi kalau berhadapan dengan banyak orang itu suka minder gitu ya. Sebenarnya enggak gagap, tapi muncul kegagapan ketika minder, enggak mampu menguasai diri sendiri. Ya, sehingga saat ngomong itu terbata-bata. Benar atau enggak? Intinya kenapa? Keselek. Enggak, Pak Hakim. Grogi. Gimana? Benar apa enggak? Nah, itu. Ini padahal pihak yang benar. Cuman ngomongnya enggak meyakinkan. Sementara pihak yang salah, Masya Allah, setara dengan bakul jamu. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Meyakinkan. Ya, sangat meyakinkan. Lancar kalau ngomong. Ya, toh. Sistematis, tertata dengan baik. Ucapan yang dia sampaikan di depan hakim dibawakan dengan penuh ketenangan. Tidak ada sebutir keringat pun di dahinya, pelipisnya, di wajahnya. Begitu nampak tenang, santai. Sementara pihak yang benar, ya toh, keringatnya Masya Allah, ya, segede jagung. Ya toh, terbata-bata, deg-degan. Ya, gimana wong dia enggak pandai ngomong di depan banyak orang, enggak punya kemampuan public speaking gitu ya. Hakada ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Nah, yang kedustaan yang dimanipulasi disebut dengan zur. Jadi ini jelas dosa. Dia sengaja memodifikasi dan memanipulasi kedustaan supaya nampak sebagai sidqun. Jadi pahami? Aywa. Amal buhtan, adapun buhtan yang juga dalam terjemahan artinya apa? Dusta. Bedanya apa dengan kadzib, zur dengan buhtan? Amal buhtan fahuwa muwajahatul insan bima lam yuhibbahu. Muwajahatul insan bima lam yuhibbahu. Berdusta, membuat-buat kedustaan yang tidak disukai oleh lawan bicaranya. Tadi pahami? Halo, kaum muslimin? Ya. Kelas. Lughah 1, lughah 2. Naik ke mudir am. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Langsung ditangani oleh mudir am. Yang ketika itu di tahun 2098. Gitu ya. Ini kisah masa depan ini ya. Nggak tahu siapa jadi mudir amnya nanti ya. Mungkin soleh barangkali. Tayyib. Sang mudir am meminta keterangan dari masing-masing kubu. Kubu lughah 1. Ya, yang kelas dengan kubu lughah 2. Sampai nyaris terjadi peperangan nuklir. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kubu lughah 1 mengatakan, stat lughah 2 ini pemalas. Poin 1 benar. Benar ini, benar ya. Memang malas. Contoh ini ya, contoh ya. Lughah 2 ini ustaz pemalas. Nomor 2 suka rame. Benar juga. Nomor 3 suka nyerobot antrian kamar mandi. Masih benar. Nomor 4, mereka suka ngotori kelas. Ini salah. Ya kan? Ngotori kelas, sudah demikian, coret-coret, papan tulis, nggak jelas. Ternyata pelakunya MTG. Misalkan. Nah, poin 1, 2, 3 benar. Poin 4 dan 5 itu dusta. Yang dusta ini dibenci, kan gitu ya? Ya kan? Wah, sembarangan bilang kita suka ngotori kelas. Kita itu selalu bersih. Kelas kita itu bersih, sangat bersih, bisa dilihat. Ustadz datang, nggak ada orang. Ya, sangat bersih. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kok bisa-bisanya mengatakan luho dua orangnya suka kotor kan gitu ya? Salah besar itu. Coba lihat kalau daras, apalagi ustadznya on time, bersih masjid, nggak ada orang. Dia enggak suka, itu namanya buhtan. Tapi kalau dusta yang disenangi, bukan buhtan. Ya kan? Dusta yang disenangi. Oh, Masya Allah, fulan ini ustadz besar di tempatnya. Syekhul Islam. Hafal Quran 30 juz dari suratul Fatihah dan An-Nas. Mana ya? Tapi dannya disamarkan ya. Dari suratul Fatihah dan An-Nas. Nah, orang dengar, Masya Allah, mantap. Ini kan dusta, ya kan? Tapi disenangi. Ya, dia enggak tersinggung, cuman, Masya Allah, boleh juga nih orangnya. Ya, dia merasa tinggi, kan gitu ya. Nah, kalau dipuji-puji dengan ilmu kan melayang, gitu ya. Ayo, padahal dusta, kan gitu ya. Ini di kelas, Masya Allah, i'rabnya lebih detail dari ustadznya. Ya kan? Lebih pakem dari mustafidnya. Ustadznya enggak ada apa-apanya sama ini. Dan enggak pernah ketemu. Enggak pernah hadir. Bisa dipahami? Nah, itu bukan buhtan. Kalau buhtan, dusta yang dibenci. Namanya buhtan. Kalau dusta yang dimanipulasi namanya zur. Kalau memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan namanya kadzib. Disengaja atau tidak. Walaupun dosa kalau disengaja. Kalau enggak sengaja tidak terkena dosa. Ini dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam Faidhul Qadir. Catat baik-baik. Nah, di syarah enggak ada. Hakadha ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Sehingga nampak kenapa Rasul menggunakan kalimat zur. Walaupun dia berasal dari bahasa Persia, untuk memberi penekanan, jangan sekali-kali membuat persaksian palsu hasil dari kedustaan yang dimanipulasi sedemikian rupa nampak benar di mata hakim, walaupun engkau mampu melakukan hal itu, mampu karena punya kekuasaan, mampu karena punya kefasihan, mampu karena jago debat. Siapapun lawan debatnya, gelundung. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya toh? Tergantung apa yang dia inginkan. Kalau ingin membenarkan sebuah kebenaran, Masya Allah. Tapi kalau dia sebaliknya ingin menampakkan sebuah kebatilan, nampak benar, dia bisa. Jauh lebih mumpuni daripada tukang jamu di pasar pahing. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Walaupun ente mampu, jangan sekali-kali mengatakan syahadatuz zur. Persaksian di depan hakim. Au qauluz zur. Atau ucapan dusta yang dimanipulasi dalam lingkup yang lebih kecil. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Di depan ustadz misalnya. Bukan syahadah di depan hakim yang besar dalam kasus yang besar. Di depan ustadz. Ya, ketangkep basah Khanifidina azani Allah wa iyyakum melakukan pelanggaran. Panggil empat mata oleh sang ustaz. Fulan. La baik ustaz. Nangis, takut dia. Ya, ini juga alibi Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nangis dia, terus-terus. Benar kamu yang melakukannya fulan. Afan ustaz. Saya enggak mampu berkata-kata ustaz. Kalau ustadznya baru kali pertama menghadapi orang, dia akan terenyuh. Kasihan fulan ini, kayaknya bukan dia. Tapi kalau ustadznya sudah berhadapan dengan ratusan orang, dengan berbagai macam karakter, ya, dan tabiat mereka, sudah tahu betul kejelekan-kejelekan Bani Adam yang sering disembunyikan dan ditampakkan sesuka hati mereka, ya, drama ini. Ini toh, udah selesai nangisnya? Nih, tisu. Kalau mau lebih ikhlas nangisnya, pilih tangan kanan atau tangan kiri. Biar ikhlas nangisnya kan gitu. Enggak usah dibikin-bikin ya. Mau kanan apa kiri? Ya, yang kanan lumayan ini. Ya, kurang lebih 25 kilo ini. Seperti itu. Ya, ditanya, "Benar ente yang melakukan bulan?" Dia lakukan manipulasi. Sebenarnya teman-teman itu salah paham, Ustaz. Saya tidak bermaksud melakukan perbuatan haram. Saya tidak bermaksud melanggar syariat Allah. Saya seorang muslim yang punya dedikasi tinggi terhadap agama yang mulia ini, Ustaz. Mari nangis, tahu-tahu semangat kan gitu ya. Ya toh? Saya tahu, Ustaz, apa yang di dalam pikiran teman-teman itu semua salah, Ustaz. Saya hanya terjebak dalam situasi yang salah. Ustaz bingung, dapat kata-kata dari mana anak ini kan gitu ya. Saya terjebak dalam situasi yang salah, Ustaz. Tapi apa daya, Ustaz? Saya tidak bisa membendung opini teman-teman di ma'had, Ustaz. Masing-masing orang punya pikiran dan mereka bebas dalam imajinasinya. Biarlah mereka menuduh saya dengan tuduhan yang bukan-bukan, Ustaz. Tapi saya tidak melakukan. Wis berhenti dia. Nggak ngomong tidak melakukan itu. Kan gitu ya. Tapi pakai bahasa diplomasi. Saya tidak melakukan, Ustaz. Apakah Ustaz tidak melihat bagaimana keluguhan saya, Ustaz? Apakah Ustaz tidak melihat bagaimana wajah saya yang unyu-unyu ini, Ustaz? Pinter ngomongnya ya? Ya toh? Ustaz, iya betul juga ya. Ya sudahlah. Kalau begitu berarti kamu enggak salah ya? Iya Ustaz, saya enggak salah. Berarti kamu betul ya? Betul Ustaz. Ya sudah kalau begitu angkat kopermu pindah pondok. Ya, itu lagu lama ya. Terima kasih sudah memberikan tontonan yang menghibur. Ya, silahkan Anda bertobat di tempat yang lain, angkat kopermu baik-baik sebelum saya tendang jauh-jauh dari ma'had. Itu kalau Ustaznya berpengalaman. Ini Ustaznya baru pertama kali berhadapan dengan orang, ya, terbawa. Namanya qauluzzur. Jadi paham? Dusta yang dimanipulasi. Itu bisa kalau dia punya fasohah, dia pandai ngomong. Ya, pintar ngomongnya. Itu berbahaya. Dan ini yang paling ditakutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-munafiqu alimul lisan. Seorang munafik pinter ngomong. Itu fitnah. Khandibidina azani allahu wa iyaku. Rasul mengatakan, termasuk akbarul kabair, syahadatuz zur aw qauluz zur. Pada poin yang ketiga ini, Rasul memberikan penekanan lebih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an. Rasul ketika itu sedang ittika'. Ittaka'a yattaki'u ittika'an muttaka'an muttaki'un. Muttaka'un ittaki' la tattaki' muttaka'un muttaka'un kan gitu ya. Masih apal ana ya. Muttaki dari kata ittaka'a. Dalam terjemah bahasa kita artinya apa? Halo, kaum muslimin. Mana sahibul lughahnya ini? Terjemah ittaka'a itu apa? Sahibul qadar. Bersandar. Kita lihat kayak sana, nah, kayak tuh, sandaran ini berarti ya, ittaka'a. Ya. Alhamdulillah temboknya cukup kokoh ini. Saya khawatir kalau semua jamaah nyender semua ke tembok, roboh. Apakah itu disebut ittaka'ah? Kalau dalam bahasa kita, nyender nggak ini? Nyender ya? Ya, seperti ini posisi Rasul. Tidak. Ya, ittaka'ah dalam bahasa Arab, tidak bersandar seperti yang antum pahami seperti ini. Ya. Kalau, apa namanya, ittaka'a itu maknanya ittaja'a ala ahadi al-jambain. Ya, bersandar pada salah satu dari dua sisi tubuh kita. Coba antum praktek. Kayak gini dulu, yang kayak biasanya posisi raja-raja itu. Nah, kayak gitu. Dileser, dileser. Ya, terus, terus, terus. Ya, kiri, kiri, kiri, kiri. Ayo. Di depan sini, di depan sini. Maju sini, maju sini, maju. Loh, ini ilmu ya akhi. Kalau semua teman antum paham hadis ini gara-gara praktek antum, masya Allah. Ya kan? Coba berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Ayo, hadap teman-teman. Ayo. Posisi ini disebut qoma yakumu. Sekarang duduk. Duduk. Duduk yang manis. Duduk. Ayo. Tenang, tenang. Duduknya yang berwibawa gitu. Ini namanya jalasa. Ya. Jalasa. Nah, sekarang robohkan tubuh antum ke arah kanan. Roboh. Roboh. Nah, lo. C. Ini harus dipraktekkan ini. C. Nah, seperti ini. Ini namanya ittaka'a ala janbil aiman. Atau ke arah kiri. Ke kiri. Nah, ittaka'a ala jambil aisar. Ini sudah dikatakan muttaki. Namanya ittaka'a. Dalam bahasa Arab ini yang disebut ittaka'a. Bukan, cik, duduk, terus senderan ke tembok. Nah, ini bukan disebut ittaka'a. Halo, kaum muslimin? Ini tidak disebut ittaka'a dalam bahasa Arab. Tapi asnada dhohrohu ilal jidar. Pakai kata asnada yusnidu. Bukan ittaka'a. Paham? Kaum muslimin? Aywa. Kok keringetan antum? Posisi seperti tadi, itu sudah disebut ittaka'a. Rasul posisi seperti itu. Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Tiga kali beliau sampaikan. Al-ishraku billah. Wa uququl walidain. Wa syahadatuz zur. Au qawluz zur. Ketika beliau bersabda demikian, sedang muttaki. Fajalasa. Beliau merubah posisi menjadi duduk. Berarti menunjukkan pada pertama, pada kondisi sebelumnya, Rasul tidak sedang duduk. Tapi seperti tadi. Yang disebutkan oleh Akhuna tadi. Masya Allah. Barakallahu fik. Jazakumullahu khairah. Kemudian duduk. Fama zala yukarriruha. Beliau terus mengulang-ulang. Ya, kalimat beliau tadi diulang-ulang terus. Wa syahadatuz zur. Wa syahadatuz zur. Wa syahadatuz zur. Atau qauluz zur. Wa qauluz zur. Wa qauluz zur. Pas poin yang terakhir diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta qulna. Sampai kami mengatakan dalam hati kami. Laitahu sakata. Cukup wahai Nabi. Kami sudah faham. Ya. Isfaqan bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bisa difahami kaum muslimin? Tergambar ya. Bagaimana suasana yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita teguran terkait dengan al-kabair, dosa besar yang harus diwaspadai. Yang paling beliau tekankan setelah dosa syirik dan uququl walidain, syahadatuz zur dan qauluz zur. Karena ini termasuk muhaqqirat, dosa yang diremehkan. Ya, dosa yang diremehkan. Persaksian palsu zaman sekarang, masya Allah. Banyak di kalangan umat manusia manipulatif. Ya, suka memanipulasi data hanya untuk mendapatkan keinginannya. Dia tidak mau ambil pusing apakah itu benar atau tidak dalam pandangan syariat. Yang penting tujuannya terpenuhi. Masalah sengketa tanah. Misalnya, wah sudah ini poin yang betul-betul banyak dan marak di tengah-tengah kaum muslimin. Khanifidina azani allahu wa iyaku. Dan mereka-mereka yang profesinya sebagai al-muhami. Apa muhami? Lu gak ngerti apa muhami? Lah, muhami? Hah? Apa? Pengacara. Pengangguran banyak acara. Nah, pengacara, ya, advokat dan semisalnya, hati-hati. Karena mereka adalah pihak-pihak yang memiliki kemampuan, malakah untuk melakukan syahadatuz zur atau qauluz zur di hadapan hakim. Syanididina azaniyallahu wa iyyakum. Adapun faedah untuk hadis ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.